Mitra Bisnis Kompas menulis, kewibawaan Mahkamah Konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan Ketua MK Akhil Mokhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus suap, Kamis kemarin sewaktu Hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkistis, berteriak-teriak, menjungkirbalikan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang Hakim sampai Hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS-NS. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Itu adalah akhiratnya keadilan, pengadilan itu MK itu kan. Itu udah akhirat. Artinya keamanannya, malaikatnya itu harus hebat di situ berjaga. Saya melihat di situ pengamanannya nggak bagus, tidak tertata. Jadi menurut saya si manajemen gedungnya tidak baik. Jadi itu yang kemarin kejadian. Siapapun bisa emosi dimanapun. Tapi yang namanya manajemen keamanan itu harus dibuat secara baik. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, kegagalan atau kerusakan satu oknum, jangan merusak semuanya gara-gara satu tikus. Kemudian dianggap MK sudah kedodoran gitu ya. Gara-gara Akhil gitu, janganlah. Tapi kita tetap menghargai anggota-anggota yang lain. Kalau anggota yang lain ada yang menjadi tikus, ya kita berantas lagi tikusnya, jangan rumahnya dibakar. Saya rasa itu. Dan orang yang mau masuk MK, jadi orang di sana, itu harus punya kaca banyak di rumahnya, berkaca dulu, hatinya berkaca. Semua orang dan rakyat juga harus ini. Dan DPR itu juga lapisan untuk saringan untuk menuju ke MK, orang kan lewat situ juga. Jadi kalau saringannya juga jelek, hasilnya pasti jelek. Kalau untuk mengembalikan citra dan kewibawaan MK sendiri, langkah seperti apa yang harus dilakukan, Pak? Sekarang bagaimana cara membiarkan MK lagi? Jangan gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Tetap semua manajemennya, tetap manusianya harus yang terbaik lah. Mengembalikannya adalah keputusannya itu harus keputusan surga. Jangan keputusan neraka. Artinya jangan terpengaruh oleh setan. Artinya uang tidak boleh. Karena keputusan MK itu adalah ending dari segalanya. Jadi saya bilang akhiratnya pengadilan kan. Makanya sebelum kasus itu masuk ke MK, waktu mendaftarkan diri sudah disosialisasikan oleh media. Sehingga rakyat tahu dan MK malu kalau sampai memenangkan yang salah. Kalau MK sendiri sudah nggak dipercaya, ya bubarkan saja. Nggak perlu mau percaya sama siapa lagi kita. Dan saya berharap kepada ketua yang baru juga, mumpung masih muda, harus gesit, kreatif, dan jujur lah gitu. Demikian politisi SIS-NS, saya Wendy Lim.